Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan akhwat azzakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Sore hari ini tanggal 8 Dzulqa'dah 1442 Hijriah atau tanggal 17 Juni 2021, kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah As-Sunnah Jamaah, yang di sini hari ini kita akan membahas tentang pembahasan yang panjang yang berkaitan dengan ma'iyah dan ulu. Jadi ini berkaitan dengan masih tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal, yang pada pekan yang lalu kita membahas tentang ma'iyah, di mana Allah Azza wa Jal itu mempunyai sifat kebersamaan. Allah berada di atas arsnya dan Allah mempunyai sifat ma'iyah, kebersamaan. Di mana kebersamaan di sini ada ma'iyah khasah dan ma'iyah amah. Dan di mana ma'iyah yang khasah ini diperuntukkan untuk wali-walinya, dan ma'iyah amah, kebersamaan Allah Azza wa Jalla, sifatnya umum adalah maha pengetahuannya Allah Azza wa Jalla kepada terhadap makhluk-makhluknya. Jadi di sini kita membahas sekarang di halaman 200, di halaman 200. Wa ala hada fa in qala qa'il kaifa yujma'u bainal 'uluwi wal ma'iyyati. Di sini kaifa yujma'u bainal 'uluwi wal ma'iyyati. Bagaimana ya digabungkan antara ulu, al-ulu maha tingginya Allah Azza wa Jal, dan ma'iyah, sifat tingginya Allah Azza wa Jal, dan juga ma'iyah, kebersamaan Allah Azza wa Jal. Kulna, kita katakan, yujma'u bainahuma min wujuhin salasatin. Ini yujma'u bainahuma, digabungkan di antara keduanya dari tiga sudut pandang. Yang pertama, al-wajhul awal, anna Allah Ta'ala wasafa nafsahu bihima bi annahu 'alim bi annahu ma'ana. Wa la yumkin an yajma' Allah li nafsihi baina shay'aini mutanaqidaini abadan. فالجمع بينهما يدل على إمكان استماعهما لأن المتناقضان يا متناقضين لا يمكن استماعهما والله قد وصف نفسه بهذا وهذا فقال تعالى ثم استوى على العرش وفي آخرها قال تعالى وهو معكم. فإذا كان الله قد جمع بينهما لنفسه دل على عدم التناقض لأنه لا يمكن الجمع بين نقيضين. Ya. Kita ulang di sini. Al-wajh al-awwal. Ya, wajh awal yang mana nih? Yang berkaitan dengan bagaimana sifat Allah Azza wa Jalla Maha Tinggi. Allah berada tinggi dan juga wal ma'iyah. Allah bersama makhluknya. Nah, bagaimana menghubungkannya? Nah, jadi ana ulangi, al-wajhul awal ini ada tiga cara menggabungkan antara tiga persepsi di sini, sudut pandang untuk menggabungkan antara sifat Allah Azza wa Jalla Maha Tinggi dan Allah mempunyai sifat ma'iyah, kebersamaan. Jadi ma'iyah itu adalah kebersamaan. Sekarang adalah wajhul awal, sudut pandang yang pertama. Anna Allah Ta'ala wasafa nafsahu, bahwasanya Allah Azza wa Jal wasafa nafsahu, Allah Azza wa Jal mensifati dirinya. Bihima maksudnya ada dengan dua sifat tadi. Allah itu Allah Maha Tinggi dan Allah itu bersama mempunyai sifat kebersamaan. Artinya ma'iyah. Allah Azza wa Jalla itu bersifat bersama makhluknya, tapi di situ adalah tentang maha pengetahuan Allah Azza wa Jalla, bukan zatnya. Ya, bukan zatnya. Nah, oleh karena itu di sini dijelaskan bi annahu alin bi annahu ma'ana. Allah Maha Tinggi dan Allah itu juga bersama kita. Allah bersama kita. Wala yumkinu, dan tidak dimungkinkan di sini an yajma Allahu li nafsihi, dan tidak mungkin bagi Allah Azza wa Jalla menggabungkan, menghimpun li nafsihi bagi dirinya baina syai'aini mutanaqidaini, menggabungkan antara dua hal yang berbeda. Berlawanan. Abadan, selama-lamanya. Jadi tidak mungkin Allah Azza wa Jalla itu menggabungkan antara dua sifat yang berlawanan, selama-lamanya. Artinya, seperti apa? Allah Azza wa Jalla, apakah mungkin bagi Allah Azza wa Jalla menggabungkan antara tidur dan tidak tidur? Tidak mungkin. Paham, saya minta. Melihat tidak melihat, tidak mungkin. Mendengar, tidak mungkin. Maka, kalau dua hal yang tidak sama, tidak mungkin Allah gabungkan. Selama-lamanya. Faljam'u, maka penggabungan ini, bainahuma, di antara sifat Allah Maha Tinggi, dan Allah Azza wa Jalla itu bersama, mempunyai sifat kebersamaan, yadullu ala imkani ijtima'ihima, maka ini menunjukkan adanya kemungkinan untuk menggabungkan keduanya. Menggabungkan apa, Mas? keduanya, kedua sifat tadi, tentang Allah itu Maha Tinggi dan Allah itu mempunyai sifat bersama, kebersamaan. Lianna, ya, lianna al-mutanaqidaini la yumkin istima'ahuma. Karena dua hal yang berbeda, berlawanan, tidak mungkin untuk disatukan. Sebagaimana apa? Dari paragraf ini. Dua orang yang berbeda-beda. Seorang suami dan istri berbeda. Kok bisa bersatu? Sekarang pertanyaannya mengarah ke sana. Kita melebarkan sayap sedikit. Ya. Ini disebutkan. Dua hal yang berlawanan tidak mungkin digabungkan. Tidak mungkin digabungkan. Sedangkan ketika kita berpikir tentang ada suami istri punya sifat yang beda, kok bisa jadi satu? Kok bisa akur, bisa bersatu? Nah, sekarang jawabannya apa, Mas? Apa akhir? Mas Yud? Jawabannya apa? Adot apa adot? Paham gak pertanyaannya? Allah tidak mungkin menggabungkan dua sifat yang berbeda pada dirinya selama-lamanya. Nah, sekarang kita merujuk pada diri kita. Ada seorang suami istri berbeda wataknya, berbeda daerahnya, berbeda asalnya, kok bisa jadi satu? Paham enggak pertanyaan Anda? Ya. Pak Ud, gimana Pak Utama? Sebenarnya yang bersatu itu adalah hati, bukan catnya. Masya Allah, lembar. Ya, muhawalah tohibah. Ya, usaha yang bagus. Ya, yang bersatu hatinya. Terus bukan awalnya, Pak? Bukan catnya. Bukan zatnya. Yang bersatu hatinya, bukan zatnya. Nah, ada jawaban yang lain? Suf, antum coba berpikir logik dulu, Mas. Logiknya, ya, Allah Azza wa Jalla itu Maha Sempurna. Betul atau tidak? Yakin? Nah, tidak mungkin antara dua hal digabungkan kemudian menjadikan, menafikan kesempurnaan tersebut. Paham gak? Kemudian, tadi Anda sebutkan, apakah mungkin Allah menggabungkan antara tidur dan tidak tidur? Gak mungkin. Karena ketika Allah menggabungkan seperti itu, Allah tidak sempurna lagi. Sedangkan asli manusia adalah tidak sempurna, Mas. Mau menggabungkan dua hal yang beda atau yang sama-sama saja tidak akan sempurna. Betul atau tidak? Ya, tidak ada masalah. Sehingga di sini khasah li sifatillahi azza wa jal. Sifat-sifat Allah yang Maha Sempurna tidak mungkin menggabungkan antara dua sifat yang berbeda selama-lamanya. Paham? Sedangkan manusia asalnya tidak sempurna. Manusia itu dhaif. Ya. manusia itu dhaif, lemah. Kadangkala antum semangat, kadangkala melempem. Ya. Paham sampai sini? Kadangkala imannya di atas, kadangkala di bawah. Sehingga kalau kemudian ketidaksempurnaan manusia tadi, ya, itu dikatakan, Ustaz, itu kan suami dan istri, ada yang satunya alim, satunya gak alim. Kok bisa bersatu? Ya tadi itu, karena dua-duanya tidak sempurna. Bisa jadi ketika digabungkan, itu bisa saling bantu-membantu untuk mendapatkan kesempurnaan. Tapi tidak ada jaminan kesempurnaannya mereka. Paham? Tapi kalau Allah Azza wa Jalla, kita sudah sepakati bahwa itu adalah sempurna. Paham, paham sih? Masih mumet? Mas Ahmad? Paham? Belum? Jadi gini, saya katakan, Allah Maha Sempurna di dalam seluruh zat-Nya dan nama-namanya. Allah Azza wa Jalla sempurna. Nah, sesuatu yang sempurna, sesuatu yang sempurna, apakah mungkin menggabungkan antara sifat yang tidak sempurna dengan yang sempurna di dalam zat-Nya Allah Azza wa Jalla? Allah Azza wa Jalla sempurna, apakah mungkin Allah menggabungkan tidak melihat dan melihat? Allah tidur dan tidak tidur? Mungkin atau tidak? Kalau di situ antara dikatakan, ada orang yang mengatakan bahwasanya Bang, tidak tidur dan tidur itu bisa saja terjadi pada Allah Azza wa Jalla, maka dia sudah mengatakan bahwasanya Allah tidak sempurna. Bagaimana mungkin Allah itu tidur? Allah itu tidak melihat, Allah itu tidak mendengar. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Paham sampai di sini? Jadi menggabungkan antara dua sifat yang di situ menyebabkan sifat-sifat yang lainnya tercela, maka itu menjadikan Allah tidak sempurna. Maka tidak mungkin selama-lamanya menggabungkan antara dua sifat yang bertabrakan, berkebalikan. Paham sampai di sini? Sebaliknya, kenapa tadi Ana mengatakan manusia buktinya ada suami istri, latar belakangnya beda, lahirnya beda, kulitnya beda, sifatnya beda. Kok bisa bersatu? Ya, Pak Utama tadi mengatakan hatinya bersatu. Ya, itu terlepas dari hatinya bersatu. Mungkin juga hatinya gak bersatu, karena tidak ada cinta di antara keduanya. Hanya ada paksaan. Ya. Tapi di situ kita berbicara tentang apa? Ilatnya, cacatnya manusia adalah tidak sempurna manusia itu. Sehingga kalau yang tidak sempurna, di dalamnya itu ada komponen sifat yang tidak sempurna, digabungkan dengan sempurna, tetap saja tidak sempurna. Gak ada masalah. Paham maksudnya di sini? Ya. Dan itu bukan aib, karena manusia itu penuh kedhaifan, penuh lemah. Paham sampai di sini? Mas Selamat, gimana? Mau diulang ketiga kalinya? Ayo, Pak. Nanti kalau ulang tiga kali, antum punya PR, transkrip kajian sekarang. Ya. Nah, sehingga di sini, la yumkin istima'uha. Ya, istima'uhuma. Tidak mungkin menggabungkan di antara dua sifat yang berkebalikan tadi, yang berlawanan tadi. Wallahu, Allah Azza wa Jalla qad wasafa nafsahu bihadza wa hadza. Allah Azza wa Jalla memberikan sifat kepada dirinya dengan ini dan itu. Maksudnya dengan apa? Dengan ma'iyah dan juga sifat tinggian. Allah tinggi. Allah tinggi berada di atas arsy. Kemudian Allah bersama kita. Ya. Maka ketika di sini, ya, menggabungkan di antara keduanya menunjukkan apa? Menunjukkan itu bisa dikumpulkan. Ya. Karena tidak berkebalikan, tidak berlawanan satu sama lainnya. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma istawa 'alal 'ars." Kemudian Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas arsy. Wa fi akhari, ya, wa fi akhariha, ya, di dalam ayat lainnya, Allah Ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum. dan Allah bersama kalian. Ini di surat Al-Hadid yang sudah kita pernah bahas. Fa idza kana Allahu qad jama'a bainahuma li nafsi. Ya, saat maka ya jika Allah Azza wa Jalla telah menggabungkan bainahuma apa? Di antara sifat kebersamaan dan sifat maha tingginya Allah Azza wa Jalla itu untuk dirinya, ini menunjukkan apa? Dalla ala adamil tanaqudi. Ini menunjukkan bahwasanya keduanya tidak berkebalikan, tidak berlawanan. Paham maksudnya ini? Karena apa? Logiknya antum akan mengatakan bagaimana mungkin Allah Azza wa Jalla, ya Allah Azza wa Jalla berada di atas arsy-Nya dan juga Allah Azza wa Jalla itu bersama makhluknya. Paham sampai di sini? Nah, hal ini ya, hal ini alasan yang pertama karena Allah memberikan sifat kepada dirinya dengan dua tersebut. Ya, Allah memberikan sifat kepada diri Allah sendiri dengan sifat tersebut, yaitu Allah Maha Tinggi dan Allah itu bersama makhluknya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tidak mungkin Allah menggabungkan atau memberikan sifat yang berkebalikan, berlawanan selama-lamanya, Mas. Paham enggak, Minji? Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga di sini apa? Kalau dua sifat ini, ya, dua sifat ini itu bisa digabungkan, maka dua sifat ini tidak berkebalikan, Mas. Dibalik lagi dari yang pertama tadi. Kenapa? Ya. Qad jama'a bainahuma li nafsihi dalla ala adami tanaqud. Ya. Jadi kalau Allah Azza wa Jalla menetapkan dua sifat tadi, maka tidak mungkin sifat tersebut tanaqud, berlainan, berlawanan. Li'annahu la yumkinul jam' baina naqidaini, karena tidak mungkin menggabungkan dua hal yang berbeda, Mas. Paham sampai sini? Sama halnya kemarin kita membahas tentang apa? Amanah tidak amanah, tidak mungkin bersatu, Mas. Orang yang tidak amanah dan orang yang amanah tidak mungkin bersatu. Kalau bersatu pasti jadi dua salah satu. Ya. Nah. Sekarang sudut pandang yang kedua, al-wajhus tsani. Annal uluwa la yunafil ma'iyyata. Bahasanya maha tingginya Allah Azza wa Jal tidak meniadakan ma'iyyah, tidak meniadakan apa? Ma'iyyah. Ma'iyyah itu apa? Sifat kebersamaan Allah terhadap makhluknya. Walihada, oleh karena ini, kana min asalibil arabi annahum yaquluna, termasuk metode uslub yang dipakai oleh orang Arab, mereka sering mengatakan apa? Mazilna nasiru wal qamaru ma'ana, kita itu tetap masih berjalan dan al qamara, ya, mazilna nasiru wal qamara ma'ana, ya, wal qamara ma'ana, dan bulan itu masih bersama kita. Karena wawu di sini adalah wawu ma'iyah. Ya. Sehingga mazilna nasiru wan najma fulaniya ma'ana. Kita itu masih jalan dan bintang itu, bintang fulani itu ma'ana, masih bersama kita. Kama dzakarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Aqidatul Wasithiyah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Al-Aqidah Wasithiyah, dan insyaallah tetap jalan Al-Aqidah Wasithiyah setiap malam Ahad insyaallah binillah. Nah. Wa kama dzakarahu fil fatwa Al-Hamawiyah wa ghairihima min kutubi, dan juga disebutkan di dalam fatwa Hamawiyah dan selain keduanya dari kitab-kitabnya beliau. Maksudnya, Pak, sudut pandang yang kedua, kalau sudut pandang yang pertama tadi adalah tidak mungkin Allah menggabungkan dua hal yang berbeda. Itu yang pertama, antum ringkas seperti itu, Mas. Yang kedua, adalah ini kebiasaan orang Arab ketika menyebutkan sesuatu tentang kebersamaan. Kebersamaan itu tidak kemudian harus menyatu. Ya, harus menyatu. Sebagaimana kita sudah ketahui kemarin ketika kita membahas tentang ma'iyah. Misalnya, Mas Soleh ada di sini, istrinya di sana. Ya, tidak duduk bersandingan. Tapi di situ disebutkan apa? Tentang ma'iyah, tentang kebersamaan. Ya, antara suami istri duduk bersama-sama di majlis ilmu misalnya. Iya kan? Paham maksudnya? Istri anak online bisa? Iya, sama aja wes. Ya. Paham saya maksudnya? Nah. Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah di dalam Aqidah Al-Wasithiyah. Dan insyaAllah Aqidah Al-Wasithiyah, Anda sudah pesankan kitabnya. Bagi yang belum dapat kitab, insyaAllah dapat. Dan sekaligus ini ada pengumuman. Ya, pengumuman tentang kajian kita mulai pekan depan. Ya, mulai pekan depan kita off selama 2 pekan. Ya, pekan 2 pekan kita off karena kondisi, ya, kondisi dari Kota Magelang meningkat lagi. Dan itu untuk yang kajian hari, semuanya hari. Semua hari. Namun tetap kajian ada online. Dan bagi yang, kalau istilahnya di sini adalah bagi yang ikut kajian, ya, Anda tetap kajian di sini. Enggak ada namanya libur. Ini hanya protokoler. Prokes. Bagi antum yang tetap sehat dan ingin kajian, boleh. Tapi dengan prokes yang ketat. Paham? Ana tidak menerima murid baru dari kajian 2 pekan lalu. Maksudnya wajah baru Ana enggak terima. Lebih baik wajah-wajah baru ikut online dulu. Baru nanti kalau sudah mereda baru. Dan juga bagi ikhwan-ikhwan yang pergi keluar, ya, ke luar kota dan seterusnya, harap waspada. Ya, dan senantiasa berdoa menjaga imun. Jangan sampai kemudian malah justru di situ kita mengamalkan hadis Nabi SAW, la dharar wa la dhirar. Kita tidak boleh mencederai diri kita sendiri sehingga orang lain pun ikut cedera. Ya. Kalau antum sudah tidak sehat, sudah, isolasi mas. Dan mohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk diberikan kesembuhan. Tapi jangan kemudian nekat, ana masih semangat Ustaz, ikut kajian. Ya khair, faddalu. Ya. Bisa jadi antum cepat sehat dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tapi antum bisa enggak menjamin orang lain yang nanti terkena tularan itu kemudian bisa sehat sebagaimana antum sehat? Belum tentu, Mas. Maka berpikirnya harus lebih logik, lebih bijaksana. Jangan kemudian merasa bahwasanya saya sudah pernah kena Ustaz, sekarang sudah sembuh. Jaminan bahwasanya tidak terkena lagi. Nasallahu alaihi wasallam ya. Kita terlepas dari hal-hal seperti itu. Artinya kita berlepas diri dari merasa bahwasanya kita aman. Kita aman ketika kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada yang memberikan keamanan kita, jaminan kita dari hal tersebut kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka ana sampaikan kepada antum untuk pekan depan kajiannya ya libur dan online. Namun bagi ikhwan-ikhwan yang memang sudah terbiasa mulazim ikut kajian di sini tetap ada kajian tapi dengan prokes yang ketat dan tidak boleh antum mengajak orang yang tidak pernah dikenal sama sekali. Ini bagi untuk kebaikan kita bersama. Ya, ana tadi malam sudah istikharah dan ana menetapkan ya bismillah, nanti kajiannya tetap. Jadi kalau antum yang sudah terbiasa kajian di sini, antum boleh istikharah. Ya, antum mau tetap kajian di sini, fadol. Tapi ana tidak menerima antum membawa orang lain yang ana enggak kenal. Apalagi dari luar kota. Ya. Ini tolong antum cermati apa yang ana tadi sampaikan. Ya. Jadi ini agar kita sama-sama terkondisi dengan kondisi yang enak sesuai dengan anjuran pemerintah, tapi juga kita tidak kemudian menceburkan diri dalam jurang kebinasaan. Ya. Karena memang kita di sini menjadi sorotan. Menjadi sorotan. Kemarin Pak Yoto RT di sini mengatakan kepada ana tentang kenapa di jurang Ombo Selatan khususnya di RT kita ini enggak ada yang kena. Alhamdulillah. Enggak ada yang kena. Kalau RT yang sebelah sana ada, tapi singkat semuanya. Ya, singkat semuanya. Kita tidak berbicara tentang singkat, mereka mau mati dan seterusnya, orang kafir enggak ada masalah. Tapi kita berbicara sekarang adalah kaum muslimin. Meskipun kita sholatnya di sini tidak berjarak, alhamdulillah Allah Azza wa Jalla masih memberikan perlindungan dan keselamatan kepada kita. Tapi ana mengharapkan kepada antum untuk memahami kontekstual itu. Bahwasanya kita di sini bukan masjid kita sendiri. Ya, kita ini adalah masjid warga. Ya, walaupun di sini kita enggak ada halangan sama sekali, tapi tetap kita jaga. Ya. Paham ya? Nah, pokoknya kalau sudah antum ada gejala-gejala, dah, bismillah aja. Nanti lapor ke anak. Kalau ada yang qaddara syafa'al Allah, coba dengan ujian seperti itu, nanti kita bantu bersama-sama. Ya, bukan dibiarkan sendiri. Tapi paling enggak, antum mau sendiri, jangan sampai nanti menjadi bumerang, menyakiti yang lain, tanpa antum sadari. Ya. Assalamualaikum. Ya, kita lanjutkan. Al-wajhu tsalits. Ya. Jadi kalau yang tadi yang pertama tadi tentang apa? Bahwasanya tidak mungkin Allah menggabungkan dua sifat yang berbeda, ya, berlawanan. Yang al-wajhu tsani, ya, cara pandang yang kedua adalah tentang apa? Kebiasaan orang Arab. Tentang makna ma'iyah secara bahasa. Karena ma'iyah secara bahasa tidak melazimkan kebersamaan fisik. Ingat-ingat. Tidak harus bersanding, bersebelahan, atau bahkan menyatu. Tidak. Ya. Ini juga bantahan bagi apa? Jahmiyah. Tentang apa? Manunggaling kawula gusti. Nah. Kemudian, sekarang al-wajhu tsalits. Sisi pandang yang ketiga. Law furidha anna bainahuma tanaqudan fi haqqil makhluqi fa innahu la yalzam wujudu fi haqqil khaliqi li anna Allah laysa kamithlihi shay'un fala yuqasu bi khalqihi fa ma kana mumtani'an fi haqqil makhluqi la yalzam an yakuna mumtani'an fi haqqil khaliqi wa ma kana mumtani'an fi haqqil khaliqi la yalzam an yakuna mumtani'an fi haqqil makhluqi alaysa Allahu ta'ala la ta'khudhu sinatu wa la nawm wal makhluqu ta'khudhu sinatu wa la nawm. Nah, subhanallah. Sisi pandang yang ketiga. Lau furidho, apabila diwajibkan. Anna bainahuma, bahwasannya antara keduanya. Tanaqudhon, ada, ya, ada tanaqud, perlawanan. Artinya dua hal yang saling berlawanan. Ya. Fi haqqil makhluqi, dalam hak makhluk, fa innahu la yalzam wujudu fi, ya, la yalzam wujudu fi haqqil khaliqi. Kalau dalam di antara keduanya, ya, di antara keduanya, maksudnya keduanya apa ini mas? Ma'iyah dan ulu. Ya, ini menurut sisi pandang manusia. Kalau menurut sisi pandang Allah Azza wa Jalla, ya, itu tidak harus ada apa? perlawanan atau perbedaan tersebut. Ya, kalau bagi manusia, gimana mungkin Allah Azza wa Jalla itu berada di atas arsnya, sedangkan Allah juga punya sifat bersama dengan makhluk. Itu menurut sisi pandang manusia. Yang tidak mungkin menurut sisi pandang manusia, itu mungkin bagi Allah Azza wa Jalla. Maksudnya seperti itu. Ya, itu haknya bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, itu berlakunya berbeda dengan makhluknya. Kenapa? Li'anna Allah laisa kamitslihi syai. Karena Allah tidak ada yang semisal dengannya. Paham sampai di sini? Fala yuqasu bi khalqihi, maka tidak boleh dikiaskan dengan makhluknya. Kalau makhluk mengatakan bahasanya tidak mungkin Allah berada di atas dan kemudian bersama makhluknya, ya, mengkiaskan seperti itu, maka itu dia berlaku bagi Allah Azza wa Jalla. Artinya sama ketika dia mengatakan bahwasanya kalau saya, Mas, ya, tidak mungkin seorang yang tidak amanah bertemu dengan yang amanah. Sisi pandang manusia. Tapi di sini tidak berlaku sisi pandang yang seperti itu, itu bagi Allah Azza wa Jalla. Maksudnya di sini, karena tidak ada yang sama dengan Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang serupa. Famakana mumtani'an fi haqqil makhluqi la yalzam an yakuna mumtani'an fi haqqil khaliqi. Kalau sesuatu yang tercegah tidak berlaku bagi makhluk, tidak mengharuskan itu juga tercegah tidak berlaku bagi Allah Azza wa Jalla. Paham sampai di sini? Nah, wa ma kana mumtani'an fi haqqil khaliqi la yalzam an yakuna mumtani'an fi haqqil makhluq. Kalau apa, ya, yang itu terlarang bagi hak, ya, terlarang bagi penerapannya, tidak mungkin diterapkan bagi Allah Azza wa Jalla, ya, sebagai khaliq, ini tidak mengharuskan bahwasannya itu juga terlarang atau tercegah dari makhluk. Contohnya apa? Alaihissallahu ta'ala la ta'khudu sinatu wa lanaum. Tidakkah Allah Azza wa Jalla tidak mengambil rasa kantuk dan tidur? Allah tidak mempunyai rasa kantuk dan tidur. Sehingga makhluk, ya, makhluk manusia dan makhluk Allah yang lainnya, ta'khudu sinatu wa lanaum. Ya, ta'khudu sinatu wa lanaum. Ya, ta'khudu sinata wa lanaum. Jadi di sini antum lihat alaisallahu ta'ala la ta'khudu sinata wa la nauma. Ya, tidakkah Allah itu, ya, la ta'khudu artinya tidak-tidak, berarti apa? Tidak mengambil. Ya. Allah itu, bukankah Allah tidak mengambil rasa kantuk dan tidur? Allah tidak mengambil. Kemudian, wal makhluk, sedangkan makhluk apa? Makhluk itu mengambil sinnah, rasa kantuk, wan naum, dan tidur. Ya. Oh ya. Sambil anda mendengarkan dulu. Ya'lamu ahwalahum. Ya. Ya'lamu ahwalahum wa yasma'u aqwalahum. Nah. ini dulu, sampai ini dulu. Kita baca yang ini dulu. Wa kadzalikal insanu la yaliku an yusafa bi takabbur. Wallahu ta'ala mausufun bihi wa huwa min kamalihi. Begitu juga manusia tidak layak untuk disifati dengan takabbur, dengan sombong. Karena sesungguhnya bagi Allah Azza wa Jalla, ya, Allah Azza wa Jalla itu mausufun, disifati dengan takabbur, dengan sifat sombong. Wa huwa min kamalihi, dan ini adalah bagian dari kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Paham sampai di sini? Nah. Falhasil, ya, kesimpulannya, annahu la yalzam mimma yakunu mumtani'an syar'an au qadran fi haqqil makhluqi an yakuna mumtani'an fi haqqil khaliqi wabil aqs. Kesimpulannya di sini adalah, ya, la yalzam, tidak harus dari apa-apa yang itu tercegah secara syar'i maupun takdir, itu tidak bisa diperuntukkan kepada makhluk, maka itu pun tercegah untuk diperuntukkan kepada al-Khaliq. Paham sampai sini? Wabil aks, dan sebaliknya. Kayak misalnya tadi, Mas, ana contohkan tidur dan ngantuk. Ya. Nanti kalau sekarang mungkin tidak ada antum yang ngantuk dan tidur, tapi setelah iftar nanti, ya, terisi dengan beberapa butir nasi, ya, nanti kan akan ada efek-efek ngantuk dan efek-efek tidur, deklak, deklup, deklak, dan mesti ada pertanyaan yang menyemangati nanti. Dan ini adalah apa yang berlaku bagi makhluk, dan apa yang berlaku bagi makhluk itu tidak mengharuskan bagi Allah juga berlaku. Begitu juga yang tidak berlaku bagi makhluk bukan kemudian tidak berlaku bagi Allah. Paham enggak maksudnya di situ? Nah. Summa qala ya'lamu ahwalahum. Nah, di sini disebutkan ya'lamu ahwalahum wa yasma'u aqwalahum wa yara af'alahum wa yudabbiru umurahum wa yarzuqu al-faqira ويجبر الكثير يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير ومن كان هذا شأنه كان معه خلقه حقيقة وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة. أنتم لي هذه السنة ya'lamu ahwalahum. Allah itu mengetahui ahwalahum, kondisi-kondisi makhluk. Wa yasma'u aqwalahum, dan Allah mendengar perkataan-perkataan makhluknya. Wa yara af'alahum, dan Allah melihat apa yang menjadi af'alahum, perbuatan hamba-hambanya. Wa yudabbiru umurahum, dan Allah mengatur urusan-urusan mereka, urusan-urusan makhluknya. Yarzukul faqira, yarzukul faqira, Allah memberikan rezeki kepada orang fakir. Wayajburul kasira, ya, apa di sini? Wayajburul kasira, Allah Azza wa Jalla itu, ya, kalau misalnya dikatakan bahasa enaknya di sini, ya, jadi di situ kalau misalnya dikatakan tadi wa yarzuku, yarzukul faqira, memberikan rezeki kepada orang fakir, kemudian wa yajburul kasira, kasir itu yang patah, sedangkan yajburu maknanya banyak, ya. Jadi di situ sifat dari yajburu, ya, jabar, yang sifatnya di sini, ya, ini memberikan, meluruskan apa yang patah, apa yang rusak, memperbaiki. Yu'til mulka man yasha. Ya. Yu'til mulka man yasha. Itu memberikan kekuasaan kepada orang yang Allah kehendaki. Memberikan kekuasaan kepada orang yang Allah kehendaki. Dan juga apa? Di sini sebagaimana di surat Ali Imran, yu'til mulka man yasha, Allah memberikan kekuasaan kepada hamba yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki, wa yanzi'ul mulka mimman yasha, dan Allah mencabut kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki. Wa yu'izzu man yasha, Allah memberikan kemuliaan kepada orang yang ketiga. Wa yudhillu man yasha, dan Allah memberikan kehinaan kepada orang yang siapa yang Allah kehendaki. Biyadihil khair, di tangan Allah azza wajalla itu kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah menguasai segala sesuatu. Ini bagian dari yang akan kita bahas sekarang. Summa qala, nah, bagian yang keduanya di sini adalah wa man kana hadza sya'nahu, barang siapa yang ini adalah kondisinya, kana ma'a khalqihi haqiqatan, ketika dia mengetahui bahwasanya Allah azza wajalla itu mempunyai, meyakini bahwasanya Allah azza wajalla itu ala kulli syai'in qadir, maka Allah azza wajalla itu bersama makhluknya secara hakikatnya, ya, wa in kana fawqahum ala arsy, walaupun Allah azza wajalla itu berada di atas arsy-Nya hakikatan, secara hakikinya. Masih di sini, wa man kana hadza sya'nuhu kana ma'a khalqihi hakikatan, ya. Orang yang menyadari bahwasanya, ya, kondisi, ya, kondisi Allah azza wajalla, artinya apa yang Allah lakukan di situ adalah ma'a khalqihi, bersama makhluknya secara hakikatnya. Hakikatnya, Mas. Tidak disebutkan apa? Dhatiyun, ya. Hakikatnya. Hakikatnya benar-benar bersama makhluknya. Wa in kana fawqahum, walaupun Allah azza wajalla zatnya berada di atas mereka, di atas siapa? Makhluknya. Ala arsyhi, di atas arsy. Hakikatan, secara hakikatnya. Nah, kita bahas poin yang pertama. Summa qala, ya. Kemudian Allah azza wajalla Syekhul Islam Taimiyah mengatakan ya'lamu ahwalahum, Allah azza wajalla mengetahui kondisi-kondisi mereka. Yasma'u aqwalahum, mendengar apa yang menjadi perkataan-perkataan makhluknya. Wa yara af'alahum, dan melihat apa yang menjadi perbuatan makhluknya. Wa yudabbiru umurahum, dan mengatur perkara-perkara mereka, urusan-urusan makhluknya. Yarzukul faqira, Allah senantiasa memberikan rezeki kepada orang fakir. Bahkan kita sekarang adalah semuanya fakir, Mas. Siapa yang di sini kaya, Mas? Cung. Cung, Mas. Yang kaya. Maulana fakir. Fakir ila maghfirat Rabbi. Fakir dengan ampunan Allah azza wajalla. Kita sangat butuh. Fakir itu artinya apa? Sangat butuh. Sangat butuh apa? Laisa faqirul mal, bukan sangat butuh harta, tapi kita sangat butuh ampunan dari Allah azza wajalla. Berapa banyak dosa yang kita telah lakukan hari ini? Berapa banyak waktu yang kita sia-siakan hari ini? Ya, enggak ada orang yang tahu. Ya. Ada dari antum, ya, kerja di perusahaan, di kantor, di warung, di kios, dan seterusnya. Gak ada orang yang tahu berapa banyak waktu yang antum sudah habur-haburkan. Dan berapa banyak amanah yang ditelantarkan. Banyak. Tapi bagaimana kemudian Allah menutupinya, memaafkannya, memberikan ampunan kepada kita, Allah Azza wa Jal. Ya. Allah Azza wa Jal itu sangat-sangat, ya, sangat-sangat apa? Sangat-sangat banyak sekali rahmat dan kasih sayangnya. Menutupi semua dosa-dosa kita, sehingga tidak tercium oleh orang lain. Dosa-dosa kita masa lalu, apalagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bagian dari cintanya Allah Azza wa Jalla kepada makhluknya. Jangan pernah antum buka lagi dosa-dosa masa lalu dengan mengatakan bangga bahwa saya dulu pernah mengalahkan ini dan itu sudah ditutup, mas. Jangan antum buka lagi. Ya, karena apa? Nabi SAW bersabda, At-ta'ibu minad dambi kamala dambalah. Hadisnya Hasan diriwayatkan Ibnu Majah. Orang yang tobat dari suatu dosa, maka dia seolah-olah tidak mempunyai dosa lagi. Maka jangan pernah kemudian apa? Ditampakkan dosa-dosa, meskipun itu dosa masa lalu, yang bisa membuat orang terbahak-bahak, bisa membuat orang lucu, membuat orang itu merasa nyaman. Itu bukan bagian dari dakwah. Dan itu bukan juga bagian dari kewajiban yang antum sampaikan kepada orang lain. Maka hati-hati. Begitu juga hati-hati antum majang foto, apalagi foto yang tidak pakai jilbab dari istri antum masa lalu. Nasallahu salamafi. Antum menjaga istri antum itu dari kejahatan masa lalu dan yang akan datang, mas. Bukan masa lalu kan masa lalu dia, Ustaz. Ana enggak ikut-ikutan. Siapa bilang enggak ikut-ikutan? Ya. Antum tetap tanggung jawab, mas. Ya. Antum sampaikan kepada pasangan antum, jangan pernah menyebar foto masa lalu, meskipun itu kanak-kanak, Ustaz, meskipun kanak-kanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Nanti kita akan sambung lagi setelah sholat maghrib. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.